بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi lewat Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Alhamdulillah, hari demi hari kita telah lalui bersama Al-Quran dan kita sekarang telah sampai kepada Surah An-Nisa ayat 141. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia, ayat yang mulia dan agung ini menjelaskan berikut daripada sifat-sifat orang munafik yang materialistis. Mereka selalu mengharapkan kemenangan dalam artian mendapatkan harta dan jabatan. Apa yang mereka ingin peroleh dalam kehidupan ini semata-mata adalah harta. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang beriman menang, maka mereka bergembira dengan orang-orang yang beriman dalam artian mereka ingin juga mendapatkan bahagian daripada ghanimah. Tetapi ketika orang-orang kafir yang menang, mereka condong kepada orang-orang kafir untuk berbahagia bersama orang-orang kafir. Saya kira ayat yang sedang kita bahas ini tidak hanya mencerminkan bagaimana perang Uhud, perang Badar, tetapi juga menjelaskan kepada kita bahwa sirak bainal kuffar wal mu'minin itu masih terus berlangsung. Khususnya apa? Sirak bainal mu'minin wal munafiqin. Dan orang-orang munafik. Jadi di studio telah hadir para asatis dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan memberikan kontribusinya. Mungkin dari Ustaz. Saya melihat bahwasanya ciri lain dari orang munafik ini, ya tarabbasu nabiku. Mereka suka menunggu peluang. Jika untung dengan Islam, mereka berpihak kepada Islam. Fa in kana lakum fathun min Allah, jika kalian punya kemenangan dari Allah, qalu alam nakun ma'akum, kami kan sama kalian, kami kan mendukung kalian, kami kan mengkampanyekan kalian, kami kan mempromosikan kalian. Kalau menang wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum, tetapi bagai jika orang kafir menang, maka pada saat itu alam nastahwiz alaikum wa namna'ukum minal mu'minin, kami kan sudah beri peringatan kepada kalian. Jangan ikut, ya kan? Jangan bertarung. Jadi kalau saya melihat di sini, orang mukmin itu sebetulnya adalah petarung. Para nabi dan rasul itu adalah petarung. Sementara orang munafik itu adalah penakut. Mereka hanya menanti hasil. Mereka adalah penonton. Jadi pemain itu sebetulnya adalah mukmin muslim. Adapun munafik, mereka itu menonton mana yang kuat, mereka ke situ. Jika ada keuntungan, mereka ke situ. Tetapi para rasul, para sahabat tabi'in, orang-orang mujahid, mukmin sejati, mereka adalah petarung, ya. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Pada saat itu Allah mengokohkan kekuatan orang mukmin, yahkum bainakum. Allah memberikan apa? Keputusan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Pada hakikatnya Allah memberikan sebuah hakikat, ya. Hakikatnya apa? Allah tidak akan berikan kesempatan kepada orang kafir untuk berkuasa jika mukmin itu tahu jalan mereka untuk sukses. Iya. Sekarang al-mukminin enggak mengetahui sabil untuk sukses. Salah satu sabil untuk sukses ini adalah menjadi petarung. Iya. Harus mampu menjadi petarung, iya, menjadi pemain supaya apa? Supaya fathun, kemenangan itu bersama kita. Iya. Bukan menonton. Benar, yeah, sekali. Yeah. Jadi memang target perjuangan muslim itu jelas, yeah, jelas. Yaitu izzah lillah. Izzah lillah. Nah, membagaimana kemuliaan itu bersama Allah, wali rasulihi, walil mukminin. Sementara orang munafik itu tidak memiliki target. Yeah, sehingga hanya menunggu. Menunggu. Kalau yang menang itu yang didukung. Yeah. Umat Islam melihat kebenaran itu adalah target. Mereka penonton. Al-haqqu, dan kebenaran itu adalah bersama Allah. Yeah. Orang munafik yang menang walaupun harus batil. Yeah. Itulah target mereka. Jadi, yeah, tidak jelas mau batil mau benar, yang penting menang didukung. Umat Islam tidak, yang benar didukung walaupun harus kalah. Yeah. Yeah. Tapi kalau orang munafik sebaliknya, yeah, kan begitu. Seperti yang difirmankan Allah, alam nakun ma'akum. Artinya, hmm, dia ini mau minta ini, mau minta ghanimah, bagian istilahnya. Kan seakan-akan dia mengatakan, aku kan sudah banyak minta memberikan bagian ini, atau minta proyek, minta proyek, minta bagian, kan begitu kan istilahnya, jatah lah itu, jatah lah istilahnya, yeah. Karena dia akan tidak mengatakan nanti begini, Ustaz, mereka tidak berjuang dari awal, tidak berjuang pada mereka lawan kesiangan, hanya mengatakan begini, nanti aku kan sudah memberikan kau informasi ini dengan ini sebagaimana, mana kira-kira bagianku, kan kira-kira begitu. Kita diajari di pesantren apa, berjasa tapi jangan pernah minta jasa. Ya, ya. Itu karena apa? Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Allah yang mengganjarkan segala perbuatan baik kita. Ya. Munafik tidak memiliki Allah sehingga dia harus meminta kepada orang yang telah diperlakukannya baik. Walaupun sebenarnya mungkin dia adalah paling busuk di dalam, ya, kriteria itu. Tapi bagaimana, Ustaz, enggak minta jatah pula? Orang dia juga korban waktu itu kan mengeluarkan dana. Hmm. Kalau dalam apa, dalam kampanye itu kan banyak mengeluarkan biaya, Ustaz. Jadi ini macam mana, Ustaz, kalau dia meminta proyek atau apa, Ustaz? Memang kalau kita tinjau dari agama kita ini, antara kita mengharapkan ridha Allah dengan tidak, kan itu kira-kira. Makanya orang yang munafik ini atau orang kafir ini, mereka betul-betul tujuannya hanya materi, kan gitu. Perjuangannya hanya sebatas materi. Maka itulah disebabkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, dengan Allah mengatakan jahannam apa tempatnya, terus azabun alim, kan begitu. Jadi memang ini sebetulnya kalau kita melihat lebih tinjauan kepikihannya lagi, kalau menurut Syekh Qutb, sebetulnya ujian yang paling berat itu adalah ujian ketika manusia itu diberikan nikmat, bukan musibah, begitu. Karena musibah ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kan begitu. Tapi nikmat yang diberikan bisa saja orang lupa dan sama sekali bisa tidak ingat lagi siapa sebetulnya yang memberikan ini semuanya. Ya, kalau saya melihat menjawab pertanyaan Ustaz Ardi tadi, Ustaz Ardi, proyek tadi boleh kita ambil, kalau memang kita layak. Yeah. Karena manusia, umat Islam, sebagai pembahasan kita di awal-awal Ramadan disebutkan umat Islam terus bekerja keras dan umat Islam terus beramal. Yang menjadi salah ini sekarang ketika proyek itu dalam rangka bagi-bagi rezeki, bukan untuk melaksanakan tugas, tetapi bagaimana balas jasa, dan itu akhirnya merusak sistem. Itu yang dilarang. Jadi kalau dia selama memiliki kapabilitas dalam hal itu boleh-boleh aja. Monggo, ahlan wa sahlan. Karena memang inilah pembangunan. Bagaimana pembangunan ini harus dimakmurkan. Bukan KKN itu, Ustaz, ya? Ya tidak KKN, karena Anda adalah yang layak di situ. Tapi kalau seandainya dia nggak ahli dalam proyek itu tapi dimasukkan, Itulah namanya bagi-bagi rezeki yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau izalusi dal amru ila ghairi ahli, fantajirisa, semua akan kiamat. Jadi menarik juga nih Ustaz Sofyan, yeah, ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in kana lakum fathum minallah. Yeah. Ketika berbicara tentang orang-orang yang beriman, fathum minallah. Hmm. Tapi ketika berbicara tentang kemenangan juga sebenarnya bagi orang-orang kafir tidak dinisbahkan kepada Allah. Wa in kana lil kafirina nasib. Nasib. Iya. Yeah. Yeah. Ini kira-kira apa rahasianya di balik itu, Ustaz? Yeah. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fathun ini. Pembuka ini sebetulnya adalah keran. Iza jaa nasrullahi wal fath. Iya. Sebetulnya Allah itu adalah pembuka, Al-Fatih. Al-Fatih. Satu asmaul husna ya. Iya. Al-Fatih, pembuka. Sebetulnya Allah terus memberikan apa? Celah-celah peluang bagi umat Islam, ya. Tetapi bagi orang kafir, Allah bukan memberi peluang, tapi Allah memberi nasib. Nasib. Jadi nasib itu sesuai dengan kerja mereka. Dan itu sedikit sesuai ya? Dengan gaji mereka. Wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Pada ayat itu Syahrawi mengatakan bahwasanya orang mukmin dapat jatah, orang kafir dapat jatah. Tetapi orang mukmin jika ia menang, jatahnya fathun. Iya. Tetapi kalau orang kafir dapat kemenangan, jatahnya nasib. Jatahnya cuma nasib, cuma upah. Iya. Seperti kita upah dapat nasib itu mereka. Kalau di Mesir nasib itu adalah seperti satu nasi bungkus itu, Ustaz. Nah, sakikan sikitnya. Nasib bagi orang kafir hanya mendapat nasi satu bungkus, hanya untuk satu bungkus. Satu tapi hari itu makan orang selesai. Orang mukmin dapat satu bungkus setelah wiridan, setelah apa-apa satu bungkus, ada nasi disebut berkat. Berkah. Bukan nasi lagi disebut. Iya. Tapi berkat. Berkah. Nah, di sini artinya apa? Berkah itu kan simbol dari kata-kata birkun. Birkah. Iya, berkah. Telaga. Telaga yang mata air asli, iya, yang itu milik Allah. Milik Allah. Jadi fathun itu adalah milik Allah yang tidak ada rekayasa dari orang lain. Orang lain. Tetapi kalau nasibun itu adalah bagian dari Allah yang telah disiapkan kepada siapa saja yang telah berbuat. Kadang-kadang nasib ini pun bisa menjadi nasab ya Ustaz ya. Eh? Nasab itu kan kesulitan kan. Kesulitan, iya kan. Ya. Jadi hasil dari jerih payah kesulitan mereka itulah nasib mereka. Nasib. Nah. Ya. Makanya saya melihat berkah itu tadi Pak Ustaz. Hakikat berkah itu bagikan telaga, birkah. Ya. Itu artinya apa? Telaga itu banyak dia tidak membuat banjir. Iya. Tapi sedikit tidak habis-habis pula. Ya. Itulah keunikan telaga. Jadi disebutkan harta yang berkat, banyak tidak melupakan diri kepada Allah, sedikit tidak juga membuat dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya fathum. Itulah fathum min Allah. Ya, tapi kalau nasib bisa juga dia tergilas. Iya. Dengan banyak kurang, iya, sedikit habis. Berkah. Tidak ada keberkatan. Iya. Ya, jadi memang sangat menarik ayat-ayat Al-Qur'an ini jika kita kaji lebih mendalam tentang bagaimana penisbahan kemenangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat sisi lain bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang selalu menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ar-raja wal khauf itu selalu senantiasa berada di dalam dirinya, raja kepada kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan khauf dari azab dari Allah Subhanahu wa taala juga. Yeah. Artinya apa? Bahwa orang beriman jika ia ingin menjadi decision maker, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang menentukan, maka dia harus bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang menarik ini. Yeah. Lebih menarik lagi, bagi seorang mukmin tidak ada kekecewaan. Benar sekali. Kenapa? Karena ada yaumul qiyamah. Benar. Hah? Ketika seorang mukmin menggantungkan dirinya dengan yaumul qiyamah, Allah, tidak ada kekecewaan, tidak ada kekecewaan, tidak ada frustrasi, bahagia. Ya. Ada yaumul qiyamah. Iya. Karena apa? Karena di sana ada surga ya. Fa Allahu yahkumu bainakum yaumul qiyamah. Jika dalam konteks kekinian, fa Allahu yahkumu bainana wa bainakum, antara kita dan Anda nanti ada yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Memang kaitannya yaumul qiyamah ini ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat perbedaan dunia dengan akhirat, maka Rasul mengatakan letakkanlah tanganmu ini ke dalam air samudra itu, angkat. Yeah. Jadi tetesannya itu adalah duniamu sekarang ini, sedangkan lautan itu itulah akhiratmu. Yeah. Dan ini perlu dihidupkan. Jadi tadi saya kembali kepada bagaimana menghidupkan bahasa, menghidupkan apa gelora Qur'ani, menghidupkan gelora Qur'ani, menghidupkan kata-kata qiyamah. Qiyamah. ada kiamat, awas. Yeah. Ada kiamat. Yeah. Awas, ada hari kiamat. Yeah. Awas, ada kafirin. Awas, ada mukminin. Atau kebalikan, Pak Ustaz. Menghidupkan. Mari kita hadapi kiamat dengan senyum. Ayo. Kenapa kok kita takut dengan kiamat? Yeah, toh kita akan masuk surga. Yeah. Mumpung puasa, puasalah yang benar. Yeah. Mumpung terawih, terawihlah yang banyak. Kan yeah, begitu? Yeah, yeah. Bagaimana kita melihat kesempatan yang baik dalam meraih surga nanti? Jangan bertengkar aja dalam bulan Ramadan, kan begitu? Iya, benar sekali. Hari mengatakan 11-13 tapi yang tidak memaknai bulan Ramadan benar tersebut. Sekali. Ada yang paling indah dalam ayat ini, qalu alam nastahwiz alaikum. Yeah. Jadi istahwaza. Yeah. Istahwaza itu selalu di apa? Iya, permintaan. Selalu dikatakan kata-kata kata-kata hawaza itu sering dipakai dalam apa namanya kuda kita tarik talinya, kita tarik talinya, pedati ya, bagaimana kuda itu sadu, ya ia taat dengan orang. Jadi orang-orang munafik itu sebetulnya orang-orang yang istihwaz, orang-orang mustahwaz, orang-orang yang ada dari, menyetir dari belakang, distir dia. Dia bukan punya pendirian yang kokoh. Iya. Tidak ada orientasi akhirat. Ya, kita mampu mengatakan, ya kan, awas kiamat. Allah akan memberikan hari kiamat. Anda adalah teman orang kafir, ya kan? Kami adalah orang mukmin. Berhadapan terus dengan Anda. Ini akan menggetarkan semangat mereka. Baiklah, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentu dari diskusi yang Anda dengar tadi sungguh sangat menarik ayat ini. Namun tentu waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada kesempatan ini. Jadi apa kira-kira semoga, kesimpulan nih, kira-kira ini? Ya, kesimpulan yang dapat kita tarik bahwa orang munafik itu adalah manusia materialistis, sementara orang-orang mukmin itu adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Oh, karena dan yakin munafik mustahwaz. Orang yang dikendalikan, dan adalah orang-orang yang yakin kepada adanya hari kiamat. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Sofyan Saha mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikutilah terus kajian ini lewat Radio Republik Indonesia. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.